Konsultasi Syariah. Adakah zakat Tupperware? Pertanyaan. Jika orang memiliki banyak Tupperware, apakah wajib dizakati? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tupperware yang dimiliki seseorang ada dua keadaan. Pertama, Tupperware yang dijadikan sebagai barang dagangan. Misalnya, ada orang yang mendaftar member Tupperware dan dia belanja untuk dijual kembali. Maka Tupperware yang dia miliki terhitung sebagai barang dagangan. Dan dia berkewajiban membayar zakatnya sesuai aturan yang berlaku untuk zakat perdagangan. Kedua, Tupperware yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam arti niat pertama beli tidak untuk diperdagangkan. Tupperware semacam ini termasuk kategori harta alkinyah. Alkinyah bisa juga dibaca alkunyah dari kata alkinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk diperdagangkan. Harta yang disimpan selain emas, perak, dan uang seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga bisa menjadi amwal alkinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah." Yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama, generasi salaf atau masa silam, maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Imam Abdul Aziz Ibn Baz pernah ditanya tentang harta berupa perabotan rumah tangga, apakah juga harus dihitung zakatnya? Jawaban Imam Ibn Baz, tidak ada kewajiban zakat untuk perabotan rumah. Kasur, dipan, kursi, wadah-wadah, semuanya tidak wajib dizakati. Karena semua barang ini digunakan dan bukan diperdagangkan. Barang yang digunakan tidak terkena kewajiban zakat. Karena itu, Tupperware yang hanya disimpan dan tidak untuk diperjualbelikan tidak terkena kewajiban zakat. Tupperware yang disimpan bukan jatah rizki pemiliknya. Menambahkan keterangan, bahwa semua bentuk perabotan atau barang apapun yang kita miliki, yang hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan, hakikatnya bukan rizki kita, meskipun kita yang memilikinya. Karena hakikat rizki adalah apa yang kita makan sampai habis atau apa yang kita gunakan sampai rusak. Sementara yang kita simpan bukan jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali." Qal, "Wa hal laka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita." Yang artinya, manusia selalu mengatakan, "Hartaku, hartaku." Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.